pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 5 November 2016 dibacakan Ardiansyah. Masa di Aceh gelar doa bersama minta Ahok dihukum. PLT Gubernur janji tindak tegas pelanggar pilkada di Aceh. Bot yang ditumpangi 9 nelayan tenggelam di Semelu, 5 orang nelayan hilang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, sejumlah massa dari 23 organisasi masyarakat Islam di Aceh melakukan aksi damai meminta calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, diproses hukum terkait dengan kasus penistaan agama. Aksi ini diwarnai dengan doa dan berlangsung di teras gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Jumat petang. Aksi tersebut dimulai pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan doa bersama dan orasi, massa dalam jumlah banyak melakukan long march dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh menuju gedung DPRA. Sebelumnya massa yang mengenakan pakaian serba putih ini menunaikan salat Jumat di Masjid Raya. Meskipun cuaca hujan tidak menyurutkan massa untuk melakukan aksi damai dengan membawa beberapa spanduk dan poster yang meminta Ahok dihukum. Aksi serupa juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan terpusat di ibu kota Jakarta. Di Banda Aceh, aksi itu dikawal sekitar 180 personil gabungan aparat keamanan. Tiba di gedung DPRA, massa berkumpul di bawah tiang bendera sambil menggemakan takbir berulang-ulang. Beberapa saat setelah itu, mereka kemudian duduk melingkar di depan pintu masuk ruang sidang DPRA. Massa membacakan doa bersama-sama dipimpin Ustadz Sam Munzir, pimpinan Majelis Zikirullah Aceh, lalu dilanjutkan dengan penyampaian orasi bergantian. Sudahlun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Majen TNI Sudarmo meminta Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh bersikap tegas dalam menghadapi pelanggaran pilkada Aceh. Sudarmo berjanji menindak tegas pembuat kerusuhan saat pilkada. Menurut Sudarmo, Panwasli harus selalu netral dalam menjalankan tugas. Jika Panwasli sesekali berlaku tidak netral atau memihak kepada pasangan tertentu, maka kekisruhan akan terjadi. Selain itu, semua laporan yang masuk ke Panwasli terkait kecurangan dalam proses pilkada harus cepat diproses, karena sukses tidaknya pilkada 2017 tergantung kerja Panwasli dan KIP Aceh serta jajarannya. Sementara itu, Ketua Panwasli Aceh Samsul Bahri mengaku telah bekerja sejak Mei 2016. Hingga saat ini Aceh sedang menyelesaikan sedikitnya 10 kasus sengketa di beberapa kabupaten kota. Menurutnya, kendala terbesar Panwasli Aceh adalah tidak cukupnya anggaran. Jumlah itu jelas tidak cukup, namun berdasarkan hasil rapat dengan Bapeda kemarin, kekurangan dana akan segera diatasi. Sudahlun, cuaca buruk melanda perairan Semelu dan mengakibatkan 9 nelayan Semelu yang tengah menangkap ikan menggunakan alat tangkap bagan apung tenggelam setelah dihempas badai Jumat dini hari. Dari 9 awak yang mengoperasikan alat tangkap ikan ini, 4 orang diantaranya dilaporkan selamat dan 5 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kepala BPBD Semelu, Iksan Mikaris, menyatakan musibah yang menimpa nelayan Semelu terjadi pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Bagan apung yang digunakan 9 nelayan saat menangkap ikan tidak mampu menahan badai yang melanda perairan setempat. Akibatnya bagan terbalik dan 9 nelayan tenggelam. Ia mengatakan musibah yang menimpa nelayan Semelu ini terjadi di perairan Pulau Simanaha, Semelu Timur. Saat itu terjadi hujan dan angin kencang disertai gelombang besar mencapai 3,5 meter, sehingga mengakibatkan lambung bagan mengalami bocor dan akhirnya tenggelam. Iksan Mikaris mengatakan dari 9 orang yang ikut tenggelam, 4 orang diantaranya dilaporkan selamat, sementara 5 orang lagi masih dinyatakan hilang. Lima korban yang belum ditemukan yaitu Heri 30 tahun, Jejen 35 tahun, Jal 35 tahun, Manalu 25 tahun, dan Budi 25 tahun. Mereka masih dalam pencarian tim gabungan di daerah itu. Sudarlun, tersangka utama peledakan bom di Lembaga Permasyarakatan LP Kelas 2 Loksmawe, Fauzi, 32 tahun, mengakui bahwa ia merakit dan meledakkan bom di LP tersebut 23 Oktober lalu. Sementara bahan atau material untuk merakit bom, sebagian ia beli di kantin LP tersebut dan sebagian lagi dipasok dari luar LP. Untuk diketahui, Fauzi yang tercatat sebagai warga Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, meledakkan bom rakitan di LP Loksmawe Minggu 23 Oktober 2016 untuk melarikan diri. Namun aksinya gagal karena tersangka terkena serpihan bom di sekujur tubuh hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kedua tangannya harus diamputasi. Dalam kasus tersebut polisi menetapkan tiga tersangka. Dua lainnya adalah abang adik berinisial R dan A yang berperan membantu Fauzi dalam memasok bahan atau material untuk membuat bom. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Yasir mengatakan kemarin penyidik memeriksa Fauzi di rumah sakit Kasih Ibu Loksmawe, tempat ia dirawat pasca terkena serpihan bom rakitan yang ia ledakan tersebut. Fauzi mengaku merakit bom dari baterai yang sebagian ia beli di kantin LP dan dari baterai bekas yang ada di LP. Sebagian dipasok dari luar. Saat ini penyidik sudah mendapatkan keterangan dari semua tersangka dan saksi. Selanjutnya penyidik akan memintai keterangan saksi ahli dari Puslapor. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, rumah berkonstruksi kayu milik Edi Iskandar 30 tahun di Gampung Tampuk Blang, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, Jumat siang musnah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi seluruh isi beserta bangunan rumah milik petani itu rata dengan tanah. Kapolsek Sukamakmur Ibda Surya mengatakan saat peristiwa kebakaran, Iskandar tidak berada di rumah. Korban saat itu berada di Samahani, Kecamatan Kuta Malaka untuk memotong rumput sehingga rumahnya ditinggalkan dalam kondisi kosong. Diduga api dari kompor gas di dalam rumah korban. Karena menurut korban dirinya meninggalkan rumah pada Jumat pagi dan lupa mematikan kompor gas yang digunakan untuk memasak, sehingga api membesar dan menjalar ke seluruh bagian rumah. Kapolsek Sukamakmur menjelaskan api baru mampu dipadamkan setelah dikerahkan dua unit armada pemadam kebakaran. Namun rumah korban rata dengan tanah. Tidak ada satupun barang yang mampu diselamatkan dari dalam rumah. Sudarlun, kereta api Aceh rute Krungmane Kecamatan Muara Batu ke Krunggekeuh Kecamatan Dewantara Aceh Utara Kamis kemarin kembali beroperasi. Hal tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Edi Nursalam di stasiun Krungmane Aceh Utara. Untuk diketahui, kereta api jalur tersebut pernah beroperasi pada 2013, namun tak lama kemudian operasionalnya terhenti setelah terjadi kecelakaan. Namun saat ini persoalan tersebut telah diselesaikan sehingga sudah bisa kembali beroperasi. Edi Nursalam mengatakan saat ini rute kereta api masih sangat pendek. Program untuk pengembangan jalur kereta api ke seluruh Aceh terus dilakukan, sehingga masyarakat Aceh dapat menikmati transportasi kereta api. Ia menyebutkan kereta api tersebut akan beroperasi 10 kali perjalanan dalam sehari sepanjang rute 11,3 km dengan waktu tempuh 32 menit. Kereta api itu berdaya tampung 192 penumpang dengan harga tiket Rp1.000 per penumpang. Menurut Edi, pengerjaan proyek kereta api Trans Sumatera di Aceh ke Bandar Lampung ditargetkan bisa selesai 2019. Untuk membangun jalur itu dibutuhkan dukungan semua pihak. Sudarlun, tim sepak bola Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP Aceh menaklukkan PPLP Bogor 1-0 di Stadion Mandala Ambon, Maluku, Jumat pagi. Kemenangan ini merupakan start bagus bagi Tanah Rencong dalam kejuaraan nasional sepak bola antar PPLP se-Indonesia 2016 di Maluku. Tampil dalam duel kemarin, Aceh langsung bermain menyerang. Mereka berusaha membongkar pertahanan lawan. Kerja keras pemain Tanah Rencong akhirnya menjadi gol di menit 30. Gol ini terjadi lewat sebuah tendangan pojok yang dilakukan Faizun. Skor 1-0 tidak berubah hingga jeda. Duel sengit kembali terjadi di babak kedua. Pemain PPLP Bogor berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan terhadap pertahanan Aceh. Hanya saja pemain Tanah Rencong bekerja keras untuk menghalau ambisi lawannya. Persaingan ketat pemain kedua tim gagal mencetak gol. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan kemenangan ini membuat tim PPLP Aceh besutan Yus Mahdi Mahdi meraih poin 3. Jumlah ini sama dengan Riau yang di hari yang sama mengalahkan Sumatera Barat 3-2. Kedua tim akan bentrok pagi ini untuk mempertegas diri sebagai pimpinan sementara Grup A. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 5 November 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam. Thank you.